musyrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Jemaah yang berbahagia, seperti yang telah kami sampaikan tadi bahwa hari ini kita akan mengadakan kajian perdana, di mana insyaallah setiap hari Senin kita akan ada kajian hukum syariah yang dibawakan oleh Ustaz Ahmad Sarwat. Dan perlu kami sampaikan, kajian ini merupakan kerjasama kita secara pribadi dengan Ustaz dan juga kerjasama dengan elamuslim.com, di mana tentunya jamaah sekalian insyaallah sudah saling mengetahui bahwa salah satu situs Islam yang baik yang bisa kita update adalah di Era Muslim itu. Adapun kajian kita akan berjalan seperti biasa jam 12 sampai dengan jam 1 atau pada zuhur sampai dengan jam 1. Dan tentang bagaimana nanti jalannya kajian, Ustadz akan terangkan lebih lanjut. Pada Ustadz, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali sebelumnya biar terkonsentrasi, bisa agak ke tengah barangkali yang duduk di sana, biar barangkali nanti bisa melihat juga. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, al-ayah, sadaqallahu al-azim. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, kajian kita pada hari ini akan mengambil tema tentang syariat Islam dan urgensinya, maksudnya urgensi dalam mempelajari syariat Islam. Ada beberapa alasan yang mendasari kenapa sih kita sebagai muslim ini menjadi harus mempelajari syariat Islam itu. Tapi sebelum masuk kepada kenapa, sedikit akan coba kita bicarakan tentang apa sih yang dimaksud dengan syariat Islam itu sendiri. Biasanya ketika disebut kata syariat, yang muncul di dalam benak kita itu adalah potong tangan, hukum rajam, cambuk, dan yang sejenis dengan itulah. Kenapa kok kemudian orang merasa antipati, merasa fobi, merasa takut dengan syariah? Karena barangkali memang cara pandang kita tentang syariah itu memang gak jauh-jauh dari apa yang kita sebut tadi, potong tangan, cambuk, rajam, dan seterusnya. Padahal sebenarnya apa yang barusan kita lakukan, yaitu salat zuhur berjamaah, apakah itu bukan syariat? Kan itu syariat juga. Kemudian bapak-bapak barangkali di sini sudah berkeluarga, nanti pulang ke rumah, ya kan, ketemu dengan istrinya, Allah alam ngapain lah itu. Tapi itu juga bagian dari syariat juga. Bahkan ketika kita pakai baju di sini, nggak ada kan yang telanjang di sini kan? Itu kan bagian dari syariat juga. Jadi kalau dikatakan bahwa yang namanya syariat itu adalah sesuatu yang katakanlah selalu kaitannya dengan potong tangan, rajam, dan sebagainya, jangan-jangan ada orang yang memang benci dengan syariat Islam, lalu kemudian menganggap bahwa kita ini harus belum apa-apa sudah bicara potong tangan, rajam, dan seterusnya. Padahal syariat itu adalah sholat, puasa, zakat, pergi haji, menikah, punya istri, punya anak, itu kan semua adalah syariat Islam. Jadi ini barangkali yang perlu kita matchingkan dulu, bahwa yang dimaksud dengan syariat itu tidak lantas melulu hanya urusan yang serem-serem itu aja, tapi juga termasuk urusan yang nggak serem, yang enak-enak juga syariah juga itu, ya, pengantin baru, ya kan, malam pengantin itu bagian dari syariah. Dan syariat Islam itu luas. Karena itu, kenapa kita bicara syariah dan apa urgensinya? Ada beberapa hal. Yang pertama, mengenal syariat Islam itu merupakan bagian dari identitas keislaman seseorang. Boleh dibalik begini, orang yang tidak mengenal syariat Islam berarti dia bukan orang Islam. Mengenal syariat itu maksudnya dia tahu bagaimana caranya sholat. Bagaimana mungkin dikatakan dia muslim kalau dia tidak tahu tata cara sholat, kan begitu. Nah, sidul anak Betawi saja ketika ingin dicitrakan dia ini anak Betawi. Betawi itu kan biasanya identik dengan yang berbau agama Islam. Itu saja lagunya digambarkan sidul anak Betawi asli, kerjaannya sembahyang mengaji. Nah, sembahyang mengaji. Sembahyang atau sholat itu kan identitas keislaman. Nah, kalau orang tidak ngerti syariat Islam, bagaimana caranya dia sholat? Ya kan? Berarti orang yang ngerti sholat, berarti dia juga mengerti syariat. Setidak-tidaknya ilmu tentang tata cara sholat dia sudah kuasai, dan itu bagian dari syariat. Kita pakai baju, itu kan bagian dari syariat. Jadi kalau ada orang tidak mengenal syariah Islam, artinya dia tidak mungkin jadi orang Islam. Bukan Islam, atau kita sebut dengan istilah Islam KTP. KTP-nya doang Islam. Sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak, haji enggak. Bahkan berpakaian pun juga barangkali tidak sesuai dengan aturan syariah. Jadi mengenal syariah itu luas. Kita belajar sholat, kita belajar puasa, belajar ibadah yang lain-lain, yaitu namanya mempelajari syariah. Karena kalau kita bicara sholat, kita kan bicara tentang hitungan rakaatnya berapa, yang dibaca apa, rukunnya apa, wajibnya apa, syaratnya apa. Kalau lupa ngapain, ya kan? Tadi kita misalnya kan imamnya lupa tuh. Siapa sih tadi imamnya? Nah, itu harusnya bagaimana, gitu kan? Itu kan kita pelajari. Dengan kita belajar itu, maka kita bisa sholat. Dan sholat itu identitas keislaman kita. Orang tidak dikatakan Islam kecuali dia sholat. Dan orang tidak bisa dikatakan dia bisa sholat kecuali dia belajar dulu bagaimana cara sholat. Dan belajar bagaimana sholat, ya itulah belajar ilmu syariah. Jadi belajar syariah itu bukan bagaimana caranya motong tangan pencuri saja, tapi bagaimana sholat juga itu belajar syariah. Karena itulah yang kedua, alasan kenapa kita harus belajar syariah, karena Allah memang sudah mewajibkan setiap muslim untuk belajar syariah. Wajib hukumnya, ngaji, belajar agama itu wajib. Setidak-tidaknya belajar sholat deh. Karena sholat itu identitas seorang muslim. Dikatakan muslim karena dia sholat, dan dikatakan bukan muslim karena dia mengingkari kewajiban sholat dan juga tidak melaksanakan sholat. Nah, belajar sholat yaitu adalah belajar syariat. Itu. Kita tidak diwajibkan belajar ma'rifat, mengenal Allah dengan cara-cara yang katakanlah seperti ahli tarekat misalnya, yang aneh-aneh dengan filsafat, dengan, kita gak pernah diwajibkan itu. Tapi seawam-awamnya orang Islam wajib sholat. Bahkan orang yang udah tinggi derajatnya, kalau dalam ilmu tarekat itu kan ada orang yang sudah pada tahapan tertentu ya, udah jadi setengahnya wali, bahkan jadi wali misalnya, begitu. Ini menurut pendapat sebagian orang. Tapi kemudian dia gak sholat, gugur keislamannya. Ya kan? Nah, sholat itu dipelajari bukan lewat ilmu ma'rifat, bukan ilmu tarikat, bukan ilmu-ilmu yang lain, tapi ilmu syariat. Itu yang paling dasar. Dan bahkan ketika orang nanti masuk surga atau masuk neraka, kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang ditanya pertama kali nanti di hari kiamat itu kan urusan sholat. Gitu. Bukan bagaimana memandang Allah dengan mata basiroh, dengan apalah yang macam-macam itu, bukan. Kita enggak ditanya tentang itu. Ya kan? Yang ditanya sholatnya benar apa enggak? Sholatnya sehari 5 kali apa 3 kali? Itu masalahnya. Dan orang tidak bisa sholat atau sholatnya jadi 3 kali sehari gara-gara belajar ilmu sholatnya gak benar. Ya, belajar ilmu sholatnya bukan sama ahli syariat, tapi sama ahli ma'rifat misalnya, atau sama ahli tarekat, atau dengan yang macam-macam lah. Akhirnya sholatnya jadi belang bentong, gak karu-karuan. Dia pikir sholatnya khusyuk, padahal bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Nabi kan mengajarkan, sholu kama ra'aitumuni sholli, sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat, begitu kan? Nah, kemudian ditafsir-tafsirkan oleh orang yang gak ngerti syariat, ngakunya, saya udah lewat pak, kalau syariat, udah di atasnya pak, udah ma'rifat, atau sudah sampai pada hakikat, wah gitu kan. Tapi sholatnya jadi ngaco, jadi ngawur. Sholat dianggap kontemplasi, dianggap berhubungan dengan wilayah gaib, jadi dia harus pernafasan dulu. Sholat atur pernafasan, dari mana judulnya? Kan gak ada hubungannya, ya kan? Sholat mengosongkan pikiran, kagak kosong gitu. Kalau kosong buktinya tadi sholat salah hitungannya, itu malah gak khusyuk gitu. Jadi orang yang sholatnya khusyuk itu adalah orang yang tahu aturan sholat, apa yang harus dibaca, mana yang harus dihitung. Ya seperti itulah Rasulullah. Kalau beliau jadi imam sholat maghrib, ya kan, berjamaah, terus di belakang ada saf wanita, terdengar suara tangis bayi, apakah Rasulullah gak dengar? Lalu dia berkontemplasi memikirkan Allah saja? Tidak. Yang dimaksud dengan sholat yang khusyuk itu adalah, ya seperti Rasulullah, ketika dia tengah dengar suara tangis bayi di belakang, dia percepat sholatnya. Dan itulah sholat khusyuk. Dan itulah sholat yang seperti Rasulullah. Dan kita tidak diminta sholat kecuali yang seperti Rasulullah itu. Itulah syariat. Gitu. Jangan kemudian sholat maghrib, mentang-mentang hafal Quran, bacanya surat Al-Kahfi. Wah, mentang-mentang malam Jumat. Al-Kahfi itu berapa halaman, ya kan? Udah gitu rakaat kedua Yasin gitu kan. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, tinggal dua jamaahnya yang lain udah pada bubar. Gitu. Kenapa? Karena imamnya bukan ahli syariat, imamnya ahli ma'rifat. Ngaco dia. Nah, yang dibutuhkan oleh Allah, yang diminta oleh Allah, sholu, sholatlah kamu sebagaimana Muhammad itu sholat. Ya seperti itulah. Maka kita wajib belajar ilmu sholat, dan sholat itu bagian dari syariat. Itu yang kedua, alasannya kenapa kita harus belajar syariat. Berikutnya, syariah adalah kunci dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kita sering bilang begini, pokoknya pedoman kita dua, Quran, Sunnah. Udahlah, pegang aja Quran, Sunnah, selesai urusan. Benar, pernyataan itu tidak ada salahnya. Cuma yang jadi masalah, kalau di dalam Al-Quran itu ada kata-kata yang gak kita pahami. Atau kita pahami, tapi saudara kita juga memahami, tapi dengan cara yang berbeda. Karena memang dalam bahasa Arab, kata-kata itu punya dua makna. Puyeng-puyeng situ. Contoh, kata Allah di dalam Al-Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang dicerai oleh suaminya, maka hendaklah dia mengambil masa iddah selama 3 kali quru. Quru, apaan quru? Ya kan? Kita buka kamus bahasa Arab, atau kita tanya sama orang Arab, karena Quran turun dalam bahasa Arab. Wan, quru itu artinya apa sih? Kata orang Arab, quru itu artinya dua. Maksudnya bukan dua begini, ada dua artinya. Yang pertama, quru itu digunakan oleh orang Arab untuk menyebutkan masa waktu yang dibutuhkan seorang wanita untuk haid. 7 hari misalnya. Nah, selama 7 hari itu disebut quru. Tapi dalam makna yang lain, quru itu artinya adalah masa suci dari haid. Hari terakhir haid sampai suci, sampai kemudian nanti haid lagi, itu kan masa suci. Itu juga quru juga kita sebut. Bingung kan? Allah nyebut kata-kata quru, ternyata dalam bahasa Arab quru itu ada dua artinya. Masa haid dan masa suci dari haid. Puyeng kan kita? Katanya kembali pada Quran, kok makin puyeng? Nah memang begitulah. Dan di Al-Quran itu ada banyak, ada ribuan kata yang maknanya ganda. Gitu. Belum lagi nanti ada makna-makna yang kebalik. Itu gaya bahasa Arab. Di Al-Quran, di hadis, itu ada gaya bahasa Arab yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kita gak paham maksudnya apa. Atau malah salah dalam memahaminya. Karena cuma terjemahan. Yang ngerti itu hanya orang Arab. Contoh, kalau kita buka surat Al-Ahzab ayat 59, bunyi ayatnya adalah yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Katakanlah kepada, wahai Nabi, katakan pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, atau wanita-wanita muslimah. Ya kan? Apa? Yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Ini kalau kita buka terjemahan Departemen Agama, diterjemahkannya begini. Hendaklah mereka memakai atau mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Dimulai dengan kata-kata hendaklah. Saya mau tanya, kalau kata-kata hendaklah dalam bahasa Indonesia itu berarti wajib atau himbauan? Wajib apa himbauan? Himbauan, gitu. Itu terjemahan Quran Departemen Agama. Nah, kalau orang baca terjemahannya, berarti pakai jilbab itu hukumnya wajib apa dianjurkan? Dianjurkan. Karena apa? Hendaklah. Itulah salahnya kita baca Quran terjemahan. Coba belajar bahasa Arab, kuasai balaghahnya, kuasai adabnya, ilmu bayan dan sebagainya. Ternyata kata-kata yudnina alaihinna itu artinya bukan hendaklah, wajiblah. Gitu. Nah, kok terjemahan Departemen Agama begitu? Ya, itu urusan Departemen Agama, ngapain dia terjemahin begitu? Tapi kalau kita baca kitab tafsir, yang mana saja, tidak ada satupun yang menyimpulkan bahwa kata-kata yudnina itu artinya hendaklah, tapi wajiblah. Nah, begitu. Jadi kunci untuk memahami syariat Islam, ya kan, untuk memahami Quran dan Sunnah, kita belajar syariah. Di situ nanti jelas. Ayat ini maksudnya begini, hadis itu maksudnya begini. Gitu. Tapi kalau kita cuma baca, bahkan cuma terjemahannya saja, makin puyeng. Ada satu kitab hadis yang dipakai di semua pesantren, di majlis-majlis taklim. Saya kira hadirin juga pada tahu, namanya Bulughul Maram. Bulughul Maram ditulis atau disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab ini memang berlaku di mana-mana. Dan ini hadis-hadis hukum, sekitar 1500-an lah. Tapi kalau kita baca, hadis pertama kok isinya bertentangan dengan hadis kedua. Hadis kedua malah bertentangan dengan hadis ketiga. Arahnya mungkin, arahnya ke sana. Baik. Hadis pertama bertentangan dengan hadis kedua bertentangan dengan hadis ketiga, terus kita tambah bingung. Katanya hadis Nabi, katanya sahih, kok bertentangan? Nah, gimana cara menjelaskannya? Muncullah syariat Islam. Para ulama mengkaji semua hadis itu, semua ayat itu dicari di mana sebenarnya titik temu antara hadis-hadis tadi. Sehingga akhirnya jadilah sebuah kesimpulan. Oh, maksudnya begini. Oh, maksudnya begitu. Itu contoh yang sederhana. Atau contoh yang lain begini. Kita pernah belajar sholat. Barangkali sejak kecil kita sudah belajar. Di sana disebutkan rukun sholat itu ada 13 misalnya. Pertama, niat. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Terus gitu kan. Sekarang saya tanya, mana surat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang rukun-rukun itu? Sampai botak kita cari di Quran kagak ketemu ayat atau surat yang menjelaskan rukun-rukun sholat. Gak ada. Begitu juga kalau kita buka hadis Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Kita cari ayat hadis-hadis Nabi yang menjelaskan arkanus sholati salasata asyara ruknan misalnya. Tidak ada. Nah, kalau memang tidak ada, lalu bagaimana kita bisa sholat tanpa mengetahui syaratnya, rukunnya, dan sebagainya? Nah, disitulah kemudian syariat Islam atau ilmu fikih punya peranan. Jadi para ulama kemudian membaca semua ayat Quran, membaca semua hadis, dan hadis ini masih dipilah-pilah dulu mana yang sahih, hasan, dhaif, palsu, dan sebagainya. Yang makbul-makbul dipakai, yang enggak makbul dibuang. Dicampurlah semua itu, lalu kemudian dicarikan yang disebut dengan breakdown, kesimpulannya. Berarti menurut ayat ini, menurut hadis ini semua, rukun-rukun sholat itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus sampai 13. Disarikan, dibuatkan resumenya, itulah ilmu fikih, itulah syariat Islam. Jadi tidak mungkin kita menjalankan Quran, menjalankan sunnah, kalau kita enggak belajar ilmu syariah. Karena ilmu syariah itu adalah hasil kesimpulan, hasil susunan dari apa yang ada di Quran, dari apa yang ada di as-sunnah. Mungkin ada yang bertanya, boleh enggak kita melakukan penyimpulan sendiri? Ya boleh, sangat boleh. Terbuka pintu ijtihad untuk melakukan itu. Cuma masalahnya begini, kalau udah ada orang yang bikin, udah bagus, udah jadi, tinggal pakai, kenapa kita harus bikin-bikin lagi? Kan begitu. Jakarta Bogor itu sudah dibuatkan beberapa mazhab. Mazhab pertama, Tol Jagorawi. Mazhab kedua, kereta Jabotabek. Mazhab ketiga, Jalan Raya Bogor Lama. Ya kan? Mazhab keempat, Jalan Raya Depok. Sana lagi itu apa namanya? Lewat Cilebut, ya kan? Lewat Citayam, gitu-gitu. Itu ada mazhab, udah ada tuh. Artinya dahulu sudah ada yang membuka jalan itu, semakin lama semakin besar, semakin lama diperlebar dan sebagainya. Boleh enggak sekarang kita ke Jakarta dari Jakarta ke Bogor lewat jalan Ciliwung misalnya gitu. Atau lewat nyusurin hutan-hutan, boleh enggak? Ya boleh-boleh aja. Cuma kalau dalam pikiran kita ngapain ngerepotin diri sendiri? Enggak bisa, soalnya saya mau ijtihad sendiri. Ya silakan aja. Cuma masalahnya yang udah ada enggak dipakai terus nyari-nyari jalan sendiri, sama juga bohong. Gitu. Tapi kalau masalah bolehnya boleh. Cuman ngerepotin diri sendiri. Nah, begitu kan? Jadi kenapa enggak pakai Tol Jagorawi atau kenapa enggak naik kereta Pakuan yang sudah halus, sudah lancar, tinggal bayar sampai selesai, kan begitu. Artinya kita tidak perlu ijtihad dari mula. Apa yang sudah diijtihadkan oleh para ulama tentang kesimpulan Quran dan sunnah itu sudah ada. Tinggal dipakai, tinggal dijalani. Mau pilih yang mana sesuai selera, silahkan saja. Tapi kalau kita merasa enggak mau juga, kita mau jadi mujtahid sendiri juga, ya enggak apa-apa juga, ya kan? Asal ada kemampuan untuk melakukan itu. Baik. Ilmu syariah yang nomor 4 adalah porsi terbesar ajaran Islam. Kalau saya ibaratkan Islam itu adalah ibarat lingkaran, maka ilmu syariah itu bisa dikatakan 90% dari isi lingkaran itu adalah ilmu syariah. Sisanya nanti ilmu-ilmu yang lainnya bercampur aduk jadi satu. Makanya seorang Ibnu Taimiyah misalnya bisa membuat kitab kumpulan fatwa sampai 30-40 jilid. Isinya itu syariat semua. Karena kan mulai dari kita lahir sampai kita mati, kan ada aturan syariatnya. Mulai dari kita masuk WC sampai masuk istana, ada aturan syariatnya. Sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya, itu semua sudah dibuat oleh para ulama kesimpulan dari Quran dan Sunnah. Dan itulah yang dikatakan sebagai ilmu fikih atau ilmu syariah. Gitu. Di luar dari itu, memang ada misalnya ilmu akidah. Tapi kalau kita perhatikan, masalah-masalah akidah di dalam Islam, masalahnya sederhana. Pokoknya gak ada Tuhan kecuali Allah. Pokoknya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Udah, cuma bicara pokoknya, selesai. detail-detailnya itu enggak ditanya di akhirat. Misalnya, pertanyaannya begini, apakah nanti di surga kita bisa ketemu Allah, bisa lihat langsung wajah Allah apa tidak? Ini memang bagian dari akidah, tapi enggak ditanya nanti di alam kubur. Orang sekarang ini tahu apa tidak urusan itu, lain urusan. Misalnya disebut pintu surga itu ada 8, namanya apa aja? Ya, kita enggak hafal juga enggak apa-apa. Malaikat jumlahnya ada 10 yang wajib dihafal. Itu juga enggak akan ditanya di kuburan nanti. Tapi kalau kita kencing kagak cebok, itu jadi urusan besar di alam kubur, kan begitu. Ya kan? Salat enggak pakai wudu jadi urusan besar. Malaikat enggak tanya, "Ayo, malaikat yang nomor 7 namanya siapa?" Enggak ditanya begitu. Ya kan? Job desk aneh apa? Enggak ditanya begitu. Cuma kalau ketika dia kencing kagak cebok, airnya nyiprat-nyiprat, itu jadi urusan besar. Artinya, ilmu fikih, ilmu syariah ini urusannya urusan dosa, tidak dosa. Nah, ilmu akidah, orang tahu boleh, orang nggak tahu nggak apa-apa. Yang penting yang pokoknya dia udah syahadat. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Itu yang pokok. Atau setidak-tidaknya ada 6 lah. Dia yakin Allah itu ada. Malaikat ada, ya kan? Ima al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir dan seterusnya. Kita cuma sekedar meyakini itu ada, selesai. Surga ada, ada. Kayak gimana surga enggak ditanya. Gitu. Jadi ilmu akidah itu cuma bicara yang gaib itu ada, titik, selesai. Gitu kan? Tapi kalau kita bicara ilmu syariah, maka banyak sekali detail-detailnya dan itu wajib kita pelajari. Kalau enggak, bisa kebelejok kata orang Betawi. Nomor 5, tingginya kedudukan orang yang menguasai syariah. Sepanjang 14 abad umat Islam menguasai dunia ini, maka orang-orang yang menguasai syariah itu biasanya punya kedudukan yang sangat tinggi. Kita sebut misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Malik, ya, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun mereka bukan raja, tapi raja tunduk sama dia. Raja tunduk sama dia. Imam Malik itu pernah khalifah mengirim anaknya, ingin anaknya biar jadi ahli syariah. Maka dia kirim utusan kepada Imam Malik. Wahai ulama besar Imam Malik, khalifah mengundang Anda untuk datang ke istana, soalnya khalifah ingin agar Anda mengajar langsung anak-anaknya biar bisa jadi ulama juga. Kalau cara kita zaman sekarang, iya insya Allah pengajian sana, batal, telepon aja batalin udah nih, istana yang manggil, kan gitu, ya kan? Tapi apa jawaban Imam Malik? Gak ada ceritanya guru datang ke murid. Kalau dia mau belajar, datang kemari. Maka kata khalifah, ya udah, kalau gitu sama saya juga. Jadi khalifah dan anak-anaknya datang ke masjidnya Imam Malik, belajar ngaji bersimpu di depan gurunya. Tinggi derajatnya. Itu ulama. Jadi dia bisa tolak itu khalifah undangannya. Kalau lo mau belajar, lo yang kemari. Yang jadi guru siapa? Kan begitu. Nah, seperti itu. Tinggi kedudukannya. Tapi bahkan dia bisa nolak apa yang dimaui oleh khalifah. Jadi kisahnya Imam Malik juga. Kebetulan yang jadi khalifah waktu itu Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid, saking hormatnya sama Imam Malik, dia datang ke masjid Imam Malik. Dia bilang, wahai ustaz, antum punya sebuah buku yang sangat saya kagumi, yaitu namanya Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik. Buku ini menurut saya adalah the best, buku fikih yang paling bagus. Saya ingin buku ini saya cetak yang banyak, saya kirim ke seluruh dunia Islam agar semua orang diwajibkan menggunakan buku ini dalam masalah fikih. Itu kan berarti penghargaan. Wah, karyanya itu diakui sebagai mazhab resmi negara. Tapi Imam Malik lagi-lagi bilang, enggak. Karya saya itu adalah karya saya. Saya tidak ingin buku ini diwajibkan buat semua orang Islam membaca. Kenapa? Karena selain saya, masih banyak imam-imam, ulama-ulama besar yang lain. Saya tidak mau mazhab saya ini dipaksakan kepada semua orang. ditawarin begitu, tapi dia bisa tolak. Ini menunjukkan bahwa orang-orang ahli syariah di masa yang lalu memang kedudukannya sangat tinggi. Khalifah itu tidak berani mengambil keputusan kalau dia gak nanya dulu pada para ulamanya. Kalau ulamanya bilang oke, khalifah bilang oke. Tapi kalau enggak, ya enggak. Kecuali kalau khalifahnya keblinger. Ada juga yang begitu. Ya, Imam Ahmad misalnya, karena penguasanya grup aliran sesat. Nah, zaman dulu udah ada aliran sesat juga. Namanya Mu'tazilah. Yang ingin mengatakan bahwa Quran itu adalah makhluk. Kalau Quran itu makhluk, berarti Quran itu sama kedudukannya sama kita. Lo makhluk. Gue bisa atur dong lo. Kan gitu. Nah, itu dipaksakan ajaran Mu'tazilah itu kepada masyarakat. Imam Ahmad menolak, gak bisa. Itu khalifah keblinger. Dia ajarin kemana-mana bahwa khalifah kita itu, Al-Mu'tasim Billah itu keblinger. Ajarannya sesat. Jadi aliran sesat ini pernah juga sampai ke level khalifah. Nah, ulama pada saat itu mengatakan tidak. Gitu. Walaupun dia disiksa, diapain dan sebagainya, dia gak bergeming. Nah, itu mereka punya kedudukan yang mantap. Nah, sebaliknya, kalau ada umat yang tidak paham syariah, maka ini menjadi akar dari perpecahan. Kenapa orang pada berantem urusan kunut? Gara-garanya sederhana. Karena gak ngerti apa itu kunut. Yang satu gak tahu hadisnya, yang satu lagi gak tahu dalilnya. Kalau dua-duanya ngerti, walaupun kesimpulannya beda, yang satu tetap pakai kunut, yang satu enggak, tapi bisa akur dia. Contohnya Buya Hamka dengan Kiai Haji Idham Khalid. Buya Hamka itu kan boleh dibilang Muhammadiyah lah, anti kunut. Kiai Haji Idham Khalid, ya, mantan ketua umum PBNU zaman-zaman dulu, dia NU, berarti kunut gitu. Nah, karena dua-duanya ngerti syariah, dua-duanya ngerti dalil, dua-duanya ngerti kitabnya, dia bisa sholat subuh berdua, yang satu kunut, yang satu gak kunut. Kalau cara kita orang awam, cabut golok, ya kan? Ape lo kate tong, lo kagak kunut, kagak jadi mantu. Bubar akhirnya. Udah mau bebesanan, yang satu Muhammadiyah, yang satu NU, gak jadi. Gara-gara urusan kunut, sholat tarawih 23 apa, 11, ya kan? Lebaran, sama apa enggak sama pemerintah atau enggak, itu bisa ribut, gitu. Ya kan Muhammadiyah kemarin lebarannya beda sama pemerintah. Nah, besok rencananya ini tanggal 14 Februari katanya hari Valentine ya. Nah, itu juga ada yang merayakan tanggal 13 katanya. Kenapa? Kan saya Muhammadiyah katanya, beda sehari. Jadi perpecahan di tengah umat Islam itu lebih sering terjadi karena kebodohan terhadap ilmu syariah. Bukan karena dia pinter. Kalau dia pinter, akur. Nah, karena enggak pinter itu jadi bekelahi melulu. Jadi berantem melulu. Jadi kalau kita ingin lihat pemandangan umat Islam akur, suruh daripada ngaji yang benar, gitu. Ntar ketemu tuh, ya kan? Jangan bawaannya mau berantem melulu, padahal dia nggak tahu dasarnya. Baik, keberadaan ahli syariah sangat menentukan eksistensi umat Islam. Ini jelas. Kalau ada ulama yang ahli syariah, Islam tuh menjadi punya izzah, punya bargaining position. Tapi ketika ulamanya udah nggak ada, ya udah kocar-kacir umatnya. Dulu kita di Betawi, di Jakarta ini punya banyak ulama. Ada Habib Ali Kuitang, ya, yang meninggal sejak tahun 68. Dari dia itulah semua majelis-majelis taklim orang Betawi di Jakarta bersumber, termasuk Kiai Haji Abdullah Syafi'i almarhum, Kiai Haji Tohir Rahili yang punya perguruan Asy-Syafi'iyah atau Hiriyah, Kiai Haji Syafi'i Hazami yang juga udah almarhum sekarang. Itu dulu ngajinya sama Habib Ali Kuitang. Disitulah pusat-pusat keislaman. Ketika orang-orang seperti ini udah gak ada, kita juga pernah punya Buya Hamka dan ketika orang-orang seperti ini udah gak ada, umat Islam sudah gak punya eksistensi lagi. Buya Hamka itu salah satu aktivitas yang paling fenomenalnya adalah dia mengeluarkan fatwa haramnya Natal bersama. Soeharto bilang, pokoknya harus dicabut. MUI itu kan dulu dibuat khusus untuk melegitimasi maunya pemerintah zaman Soeharto. Kebetulan yang jadi ketua umumnya Buya Hamka. Buya Hamka melihat Soeharto dan kroni-kroninya waktu itu hobinya itu Natalan bersama dan sebagainya, itu menurut dia gak boleh. Dia keluarkan fatwa haram Natal bersama. Ngamuklah Soeharto. Buya Hamka dipecat. Dipecat karena apa? Karena dia tidak mau mencabut fatwa tersebut, haramnya Natal bersama. Akhirnya dicabut dan dia dipecat, tapi kata Buya Hamka, walaupun fatwanya dicabut, tapi hukumnya tetap haram. Itu ulama bisa bilang begitu. Kalau sekarang susah, karena kalibernya bukan ulama. Ya kan? Kalibernya pegawai negeri, digaji. Jadi cuman sekedar bilang, Ahmadiyah itu bukan Islam, titik. Gak bisa ngomong begitu aja. Kenapa? Pegawai negeri, dia digaji, makan duit pemerintah. Jadi kalau dia bilang haram gitu, gak ada yang mau denger. Karena jatuh, anjlok, nilai sahamnya tuh turun gitu. Itu yang kenyataan di mana-mana. Maka keberadaan ahli syariah ini sangat menentukan eksistensi umat Islam. Umat Islam mau maju, lahirkan dulu ulama-ulama besarnya, baru umat Islam maju. Kalau enggak ada ulamanya, ya udah, kita akhirnya jadi bahan apa namanya? Jadi santapan buat musuh-musuh Islam. Saya bilang musuh-musuh Islam, tipu daya orientalis dan sekularis sangat efektif bila kita lemah di bidang syariah. Dibohongin mau aja. Ini kenapa kok di Indonesia ada sampai 250 aliran sesat? Ini di Indonesia nih, dari tahun 1980 sampai tahun 2006. Kita punya 250 aliran sesat. Kok bisa di negeri yang terbesar penduduk muslimnya? Kita kan terbesar nih, ada 200 juta. Masa aliran sesatnya sampai 250 biji dalam waktu 26 tahun? Itu artinya kira-kira tiap bulannya kita menghasilkan satu aliran sesat. Itu kalau bukan karena kitanya sendiri umat Islamnya lemah di bidang syariah, gak akan mungkin adanya yang begitu-begitu nongol di Indonesia. Jadi itu diantara sekian banyak. Nah, saya kira masih banyak beberapa hal yang lain, tapi saya akan akhiri barangkali dengan 1-2 pertanyaan ya, barangkali kalau ada yang ingin ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah sekalian, silakan apabila ada yang satu pertanyaan untuk penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya tapi sedikit keluar dari materi tentang infak, prioritas infak. Ketika misalnya kita lihat hari ini kan di Kompas itu ada tentang embargo dari Israel terhadap Palestina. Kemudian yang ingin saya tanyakan, prioritas infak kita terhadap dunia Islam lebih tinggi ataukah kita harus memikirkan umat Islam yang di Indonesia, yang ya katakanlah tetangga kita yang harus makan, yang kekurangan, kita lebih prioritas kemana? Lebih prioritas ke Palestina ataupun yang di tetangga kita, atau dua-duanya prioritas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara prioritas dalam aturan zakat dan juga baitul mal, itu memang ada yang namanya mendahulukan yang terdekat, bahkan termasuk orang kafir juga. Jadi misalnya di kampung kita ini ada panitia zakat, maka yang lebih berhak itu adalah yang orang miskin yang ada di kampung itu, baru kemudian ke kampung yang lain. Ada istilah hakul jiron, hak tetangga, yang sering disebut 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. Tetangga-tetangga itu mereka punya hak. Nah, begitu juga masalah solidaritas, masalah infak ini. Tapi bukan berarti kita masa bodoh aja. Namanya juga skala prioritas. Artinya mana yang harus diprioritaskan, sebenarnya tetap saja kepada yang lebih dekat dulu. Bahkan berinfak itu lebih utama kepada keluarga. Kepada keluarga itu nomor satu. Dan sebenarnya yang kita lakukan setiap hari adalah berinfak juga. Ketika amplop gaji kita itu kita kasih kepada istri kita, itu infak. Dan wajib hukumnya. Namanya juga nafkah, ya kan? Nafkah. Nafkah itu satu sumber kata-katanya dari kata-kata infak. Dan memang infak jatuhnya wajib bahkan. Jadi selain ada kewajiban bayar zakat, ada kewajiban bayar infak kepada istri, namanya nafkah, kepada anak gitu kan, nanti kepada saudara-saudara gitu. Nah, pada tetangga dan sebagainya. Nah, urusan Palestina bukan berarti kita acuhkan saja, tetapi urusan Palestina ini boleh dikatakan setelah kita menyelesaikan urusan-urusan yang pokok, yang dekat, yang pokok, yang dekat, sisanya kita kumpulin. Nah, istilah solidaritas Palestina ini sebenarnya juga enggak salah kalau kita jadikan sebagai setelah kita selesaikan dulu yang pokok-pokok, yang wajib-wajib, yang dekat-dekat, walaupun cuma sedikit. Karena yang sedikit ini nantinya dikalikan dengan jumlah umat Islam yang 1,5 miliar itu, ya kan, akan jadi banyak juga. Nah, jadi kalau di kita salah kalau kemudian begitu dapat gaji 50% kasih buat Palestina, salah. Sementara istri nggak makan, anak nggak bayaran sekolah dan sebagainya, itu salah gitu. Utamanya ya, utamanya yang di kita dulu, dibereskan dulu. Atau kalau di Indonesia ada bencana alam, lebih utama untuk yang dekat dulu, baru setelah itu kepada yang jauh. Tapi bukan berarti yang jauh dilupakan sama sekali, karena yang jauh itu kan kalibernya kaliber internasional. Jadi semakin banyak umat Islam yang terlibat di sana, walaupun sedikit-sedikit, toh akumulasinya akan besar juga. Itu skala prioritas yang sesuai, yang seimbang. Ada lagi barangkali? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya juga sedang studi masalah ekonomi Islam, terutama perbankan Islam. Yang ingin saya tanyakan, terkadang dari teori yang saya dapatkan di materi kuliah dengan apa yang aplikasi di praktik gitu, agak berbeda dan ada sedikit penyimpangan. Walaupun dalam prakteknya bank syariah tersebut menggunakan fatwa-fatwa DSN, itu bagaimana Ustaz hukumnya? Bank syariah. Benar, jadi begini, usia bank syariah di Indonesia itu kan belum ada, orang Betawi bilang belum seumur jagung lah. Dan dia merupakan semacam reinkarnasi begitu dari bank-bank konvensional. Jadi walaupun mereknya sudah pakai syariah, tapi SDM-nya belum tentu ngerti syariah. Ya kan, direkturnya, tellernya, orang-orang yang terlibat dalamnya belum tentu ngerti syariah, belum tentu jebolan fakultas syariah semua. Jadi ketika mereka rapat, membuat kebijakan, membuat bisnis plan dan sebagainya, kalau masih muncul yang begitu-begitu amat wajar. Seharusnya ya, sebelum bicara bank syariah, kita harus mendirikan dulu ya fakultas-fakultas bank Islam. Nah, gitu. Jadi kan kita punya Perbanas misalnya, ya kan, yang khusus bicara tentang bank. Nah, harusnya kita bikin yang kayak gitu, tapi yang Islam-Islam. Yang materi kurikulum pelajarannya pertama wajib misalnya 10 juz hafal Quran, gitu kan? Terus wajib juga membedah ilmu fikih, ilmu syariah dan sebagainya. Bahkan yang lebih penting lagi, wajib juga bisa bahasa Arab. Gitu. Ya, kuliah S1 jebolan dari situ bicara tentang bank syariah, insyaallah syariahnya mulus semua. Nah, yang sekarang terjadi enggak begitu. Kalau kita masuk ke bank syariah, kita tanya sama pegawai-pegawainya, ente lulusan dari fakultas syariah mana? Bukan, Pak, saya bukan dari syariah, saya dari ekonomi. Nah, dia emang enggak belajar syariah, tiba-tiba jadi pegawai atau jadi pengurus dari bank yang mereknya syariah. Kalau ternyata di tengah jalan kemudian muncul friksi seperti itu, logikanya kan sangat wajar kan. Nah, begitu. Nah, tetapi bukan berarti kemudian kita memblacklist semua bank syariah. Biar bagaimanapun niatnya udah benar, ya kan. Biar bagaimana, sekarang contoh yang sederhana begini deh. Kita kan sering lihat nih di layar kaca ada para penceramah atau di panggung-panggung pengajian seperti ini. Itu kalau kita mau jujur ya, kita minta CV-nya sama kiai atau ustadz-ustadz itu, jarang yang keluaran dari fakultas syariah. Jadi ustadz nggak ngerti syariah, bayangin coba, ya kan? Agim lulusan dari mana? Fakultas syariah? Bukan. Apa ya dia? Elektro ya? Nah, gitu. dari mana judulnya orang belajar elektro tiba-tiba jadi ahli agama gitu kan? Nggak bisa, nggak ketemu. Nah kasus yang begitu banyak banget gitu. Tapi apa kita bilang udahlah saya nggak mau dengerin agim, kenapa? Percuma, nggak ada ilmunya kan? Nggak mungkin begitu kita bilang, ya kan? Biar bagaimanapun tetap aja ada manfaatnya, walaupun mungkin latar belakang pendidikannya bukan ilmu syariah, toh dia juga nggak bicara syariah kan. Agim nggak bicara tentang apa yang membatalkan sholat kan? Kalau ditanya kayak gitu dia paling bilang nanya aja sama ustadznya gitu kan. Nah dia punya wilayah-wilayah yang, nah memang kalau bank syariah itu idealnya sudah punya institusi, institut yang mengajarkan ilmu-ilmu syariah secara lengkap. Ya, Dewan Syariah, ya terus terang saja, yang namanya Dewan Syariah mah cuma namanya doang. Namanya nempel di situ, orangnya nggak ngantor di situ walaupun ada ruangan Dewan Syariah. Begitu kita lihat kosong bangkunya, kemana? Wah, dia lagi jadi penceramah di sana, jadi dosen di sini dan sebagainya. Itu kelemahan bank-bank syariah di kita. Jadi kalau ternyata banyak praktek yang tidak sesuai dengan syariah, ya mohon maklum deh, memang begitu keadaannya. Tapi serombeng-rombengnya bank syariah, ya itulah punya kita, gitu kan? Saya sih berharap ke depan, gitu, insya Allah bisa semakin hari semakin baik, gitu. Baik ya Pak ya, cukup ya. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah sekalian, insyaallah kajian kita hari ini cuma merupakan pembuka daripada materi yang akan kita kaji pada Ahad-Ahad atau Senin-Senin selanjutnya. Dan kami mohon jemaah sekalian disampaikan kepada ikhwan yang lain bahwa kita akan ada kajian yang lain. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.